Berikutnya kita langsung ke Bulugh Al-Maram. Kita sampai hadis ke 85 aja, sampai halaman berikutnya saja. Setelah itu kita selesai insyaallah. Hadis ke 82. Ma jaa fi tashkikis syaitani ibnu Adam. Bisa juga ibni Adam. Fi taharatihi. Apa yang datang dari hadis perihal syakka yushka yushakiku, artinya adalah pembuat keraguan. Apa yang datang perihal syaitan membuat keraguan pada anak Adam tentang taharahnya, kondisi sucinya. Sebenarnya bukan khusus di kondisi suci, karena semua yang bentuk keraguan untuk kebaikan itu dari syaitan, was-was syaitan. Karena ragu-ragu itu kan kita sebut was-was sebenarnya. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadukum asyaitanu fi salatihi, ya'ti, datang ahadakum, salah satu dari kalian, bukan di sini ahadakum, di sini bukan syaitannya, ahadakum ini kalian, maf'ul di sini, datang pada kalian. Subjeknya, pelakunya siapa? Syaitan. Bukan kalian datang pada syaitan. Ya'ti ahadakum. Ya'ti apa artinya? Datang. Ahada, kalian. Berarti datang ke kalian, maksudnya gitu. Di sini wallahu alam, ini yang saya kenal wallahu alam. Ya, ata ya'ti itu kata kerja intransitif sebenarnya, yang tidak membutuhkan objek, tapi namun di sini diambil sebagai objek ahadanya. Mungkin ada hukum lain, mungkin jarnya, huruf jarnya. Hah? Khobar muqaddam? Di sini enggak ada. Enggak ada di sini, enggak ada berkaitan dengan khobar muqaddam di sini. Enggak ada kaitannya dengan khobar muqaddam. Di sini ahad dan di sini bukan khobar muqaddam. Dia maf'ul secara zahir. Namun makanya saya, apakah di sini ada nazir al-khafid, maksudnya menghilangkan harfu jar kemudian jadinya mansub atau bagaimana, wallahu a'lam. Ya'ti harusnya ya'ti ila ahadikum. Seperti itu. Baik, itu masalah lain. Ya'ti ahadakum, datang pada kali seorang dari kalian asyaiton. Syaiton dari jenis apa? Jin. Di sini syaiton di sini bukan maksud syaiton dari jenis antum. Fi salatihi, dalam salatnya atau selagi salatnya. Fayanfuhu, maka dia, siapa dia ini? Syaitan tersebut. Yanfuhu, meniupkan. Fi maq'adatihi, pada apa? Bukan tempat duduknya, tapi bagian tubuh yang bisa kita gunakan untuk duduk. Apa? Punggung atau kepala? Bokong, pantat. Dubur, ya pantat. Maksudnya itu? Bukan kepala, bukan. Punggung. Ngapain setan niup-niup punggung? Gitu. Ada daerah sekitar situ. Kita kurang mau duduk ini. Kalau ini bukan buat duduk. Hah? Bukan, karena maq'adah. Maq'adah itu tempat yang kita gunakan untuk sebagai duduk. Ini kita, tubuh kita duduk kan di sini. Nah, bokongnya. Bukan yang lain. Nah, jangan difasih-fasihkan. Ditiup-tiup, fayukhayyilu, afwan fa yukhayyalu ilaihi, maka dijadikan berkhayal. Fa yukhayyalu ilaihi annahu ahdatha, dijadikan berkhayal bahwasanya dia ini telah berhadas. Walam yuhdits, padahal tidak, padahal tidak berhadas. Antum bedakan antara haddatsa yuhaddisu dengan ahdatsa yuhdisu. Hadats itu kan asal dari arti hadats, itu artinya jadi. Hah? Baru. Iya, artinya hadats baru aslinya. Tapi secara syar'i hadats itu adalah sifat yang mencegah seseorang untuk berbuat atau melakukan ritual ibadah syar'iyah yang diwajibkan atasnya untuk suci, itu hadats. Nah, ahdatsa yuhditsu artinya terjadi sesuatu yang baru, yang merubah kondisi. Adapun haddatsa yuhditsu adalah bercerita, mewartakan, mengisahkan atau berbicara. Man ahdatsa fi amrina, misalnya. Barang siapa yang berbuat hal yang baru, walam yuhdits, dan ternyata dia tidak berhadas. Faiza wajada dzalika, jika dia menemukan itu, maksudnya merasakan hal itu, dia berkhayal tentang kesuciannya. Di sini khusus perkiraan tentang kesuciannya. Fala yansorif, maka janganlah dia yansorif, berpaling. Maksudnya berpaling berarti membatalkan sholatnya. Jangan. Hatta yasma'a sawtan aw yajida riha, hingga kapan batasnya sampai dia boleh untuk berpaling? Yas, mendengar saut, suara. Aw yajida riha, atau mendapatkan baunya, baunya kedapat, maksudnya mencium bau. Itu jika begini, itu jika dia masih ragu ya. Karena terkadang memang di area belakang itu terganggu apa, kayak mau buang angin atau semacamnya. Tapi kalau dia sudah merasa buang angin, udah benar keluar, dia tahu dia keluar, maka wajib baginya untuk membatalkan. Akhrajahu Al-Bazzar, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Hadis berikutnya atau diteruskan nomor berikutnya, wa asluhu fi sahihaini min hadis Abdullah ibn Zaid, dan asalnya dari sahihain. Apa arti sahihain? Kitab Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abdullah bin Zaid. Sementara ini hadis siapa? Abdullah bin Abbas. Kemudian berikutnya wali Muslim, dan bagi Muslim dari tadi sahihain ada bazar. Bazar itu memiliki musnad ya. Apa ini dangdut? Hah? Kampanye. Oh, kampanye. Soal tausiahnya, masya Allah. Tausiahnya hebat. Singa mimbar ya. Jadi bazar punya musnad. Kitab musnadnya namanya Al-Bahar Az-Zakhar. Ada dijelak di Darul Kutub Al-Ilmiyah. Soal setakannya. Kemudian hadis riwayat Al-Bazzar ini, perawi dari sahabatnya adalah Abdullah bin Abbas. Kalau dalam sahihain Bukhari dan Muslim, itu asalnya apa? Abdullah bin Zaid. Nah, di Muslim juga ada hadis riwayat Abu Hurairah yang semacamnya, semisalnya. Jadi tiga tadi, Bazar, Bukhari dan Muslim. Bazar, Abdullah bin Abbas, Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Zaid, dan ditambahkan Muslim juga memiliki Abu Hurairah. riwayat Abi Dzar. Kemudian ada juga riwayat dari Al Hakim dalam Al Mustadrak. Kitab miring Al Hakim adalah Al Mustadrak ala Al Sahihain. Itu kitab yang diniatkan oleh Imam Al Hakim untuk melengkapi hadith-hadith sahih, hadith-hadith sahih yang berdasarkan kriteria Bukhari dan juga ada Muslim, Bukhari kriteria Muslim. Namun ternyata di dalam Al-Mustadrak itu justru ada hadith-hadith yang dhaif, bahkan maudhu. Dan Al-Hakim kadang salah dalam menilai hadithnya, padahal dhaif kemudian bilang sahih, padahal kriterianya bukan sesuai dengan syarat Bukhari. Ternyata diomongin sama Al-Hakim seperti itu. Di kemudian di oleh Imam Al-Imam Adz-Dzahabi pada abad ke akhir abad ke-7 dan awal ke abad ke-8 ditahqiq oleh Imam Adz-Dzahabi. Nah, Imam Adz-Dzahabi itu lebih jauh lebih bagus dalam mentahqiq hadis. Dan kemudian tapi dalam Imam Adz-Dzahabi sendiri ada beberapa hal yang perlu dikoreksi oleh beberapa ulama. Jadi dalam riwayat Al-Hakim, an Abi Sa'id marfu'an. Nah, sekarang Abi Sa'id sekarang secara marfu ternisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebelumnya, idza jaa ahadakum syaitan, jika datang pada seorang dari kalian syaitan. Di sini syaitan di sini bukannya kalian, tapi yang datang. Kalau tadi ya'ti ahadakum asyaiton, kalau sekarang idza jaa ahadakum asyaiton. Faqala, syaitan tersebut berkata, berbisik, innaka ahdatha, sesungguhnya engkau telah berhadath. Fal yaqul, maka hendaklah kamu ngomong kadzabta. Ah, aku sih. Aku sih gue. Tapi begini, antum memahami gimana? Apakah ketika itu kita bilang alhamdulillah rabbil alamin, kadzabta, kadzabta, gitu? Maksudnya di sini bukan secara lafal, namun tolaklah was-was tersebut. Wa akhrajahu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban juga meriwayatkan banyak sekali berarti ini dalam sahih Ibnu Hibban dengan lafaz fal yaqul fi nafsihi. Berarti di sini maka hendaklah dia bicara mengatakan itu di dalam hatinya, di dirinya. Nah, hadis Ibnu Hibban ini berarti menafsirkan qaul atau perkataan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya perkataan tersebut di jiwanya bukan di lisannya, gitu. Fawaidnya, wala yajibu alaihi syak al wudu, dan tidak wajib atas orang yang ragu wala yajibu alaihi syaki alwudu'u, dan tidak wajib atas orang yang atas dia, yaitu orang yang syak, beragu-ragu untuk wudu, tidak wajib. Kapan? Sampai hatta, sampai atau hingga yatayaqqana, hingga dia meyakini annahu ahdatha, bahwasanya dia ini sedang berhadas atau telah berhadas. Imma, baik itu dengan beberapa sebab ini, baik itu bi dengan sebab sama'i sautin, dengan sebab mendengar suaranya. Suara milik siapa? Suara miliknya sendiri, bukan suara milik orang lain. Karena kalau orang lain yang buangin, otomatis jemaah tidak bisa kena efek dari pembatalan, kasihan. Bisama'i sautin, baik itu dengan mendengar suara. Ada yang buangin, bro, gitu. Sudah datang semua. Au syamirihin, atau mencium bau, dan bau tersebut adalah miliknya. Walaupun yang syamirihin ini agak sulit, Karena kalau sudah tercium baunya itu berarti sudah keluar, benar kan? Masa enggak sadar gitu keluar. Tapi mungkin keluarnya halus sekali mungkin. Tapi ya kalau misalnya enggak merasa keluar, kemudian mencium ada bau kayak gitu, jangan GR, karena itu belum tentu punya diri sendiri. Jadi dicek dulu, ini bau punya saya apa enggak? Biasanya kayak gini baunya. Nomor 2. Syiddatu adawati syaitan lil insan. Kerasnya adawah itu permusuhan. Adu itu musuh. Kerasnya permusuhan syaitan untuk manusia. Syaitan yang dimaksud di sini adalah syaitan dari jenis jin yang pertama. Tapi sebenarnya semua jenis syaitan, baik dari jenis jin dan manusia, itu memusuhi manusia normal. Insan yang dimaksud di sini insan secara umum. Tapi bisa juga kita punya kaidah bahwasanya segala yang namanya syaitan dari jenis jin dan manusia itu pasti memusuhi kaum muslimin, dari jenis jin dan manusia. Jin pun berperang dengan jin muslim, jin kafir. Dan mayoritasnya kalah jin kafir, alhamdulillah. Wa dzalika bi ifsadi ibadatihi. Dan itu dengan cara merusak ibadahnya. Wa iqa'ihi fi syukuki wal awham. Dan menjatuhkan mereka, menjadikan mereka berada di dalam syukuk, jamak dari syak, bentuk plural dari syak, yaitu keraguan-keraguan, wal awham, jamak dari waham. Waham itu persangkaan, persangkaan yang tidak ada dasarnya. Jadi syak itu lebih kuat daripada waham. Hah? Kan ada ilm, ada zon, ada syak. Syak ini tengahnya apa ini? Kan ada ilm, zon, dan juga syak itu pertengahan. Syak itu diantara zon, diantara waham. Nah setelahnya waham. Waham itu di bawahnya syak, di bawahnya keraguan. Jadi ragu banget dan tidak berdasar. Dia hampir saja seperti kejahilan, ketidaktahuan. Gitu. Ya, yang terakhir adalah jahal ya. Jahal, waham, syak, zon, ilm. Di bawah jahal ada lagi, di bawah jahal ada lagi. Jahal murakab. Jahal jiddan. Kafir jiddan. Syaitan itu memang ada syaitan khusus dalam hadis yang sahih, ada syaitan jin yang khusus spesialis mengganggu orang-orang sholat. Tapi saya lupa namanya. Antum cek aja, syaitan yang khusus mengganggu orang-orang sholat, spesialis. Sebagaimana saya ceritakan, pernah kan? Saya ceritakan yang sebelumnya. Bagi menusuk-nusuk, meniup dengan cara apapun mereka. Palanya diapain itu? Dikorek-korek. Antum kalau misalnya merasa ada yang megang, itu bisa. Jadi mungkin pusing, mungkin juga efek dari mas itu syaitan. Mas itu kan sentuhan syaitan. Nah, coba antum misalnya lagi baca kitab tuh biasanya senang ya. Antum baca kitab, kitab agama bukan kitab porno. Kalau kitab porno bareng-bareng. Baca, lama-lama antum merasakan ada yang megang. Coba aja dirasakan dan terasa tuh itu seperti pegang, pegang, bukan seperti di sini sakit sendiri atau, tapi kadang terasa pegang ini. Nanti lama-lama turun ke bawah, kemudian disuruh ngantuk. Atau pikiran nanti diubah-ubah kemana-mana. Kayak gitu, kalau antum mau mencoba ya, coba aja antum baca Al-Fatihah, nggak usah pegang kepala antum. Tapi gini aja, deketin, baca Al-Fatihah dengan niatkan bantuan Allah untuk menghancurkan dia, hilang. kerasa banget. Coba, ini sekarang seperti. Begitu. Kemudian yang ketiga, fi hadhil ahadith bayanun li'ilajil waswas. Di hadith-hadith ini ada bayan. Bayan itu adalah penjelasan. Li'ilaj, penjelasan untuk apa? Untuk ilaj itu apa sih? Nah, itu ja'ala itu. Ja'ala menjadi atau menjadikan. Ilaj itu mengobati, menyembuhkan. Kebalik, ja'ala ma'alaja. Mengobati was-was. Mengobati was-was. Falayan bagi lil muslim, maka tidak selayaknya bagi orang muslim ayastas lima. Muslim, Islam, istislam. Tidak layak bagi orang muslim untuk menyerahkan diri liwasa wis syaitan, untuk kewaswasan dari yang dikirim oleh syaitan. Wala yaltafitu ilaiha, wala yaltafita ilaiha. Apa arti yaltafit? Menoleh. Dan tidak condong, tidak menoleh kepada waswasah atau wasawis dari syaitan. Baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Kalau jadi majlis, kalau seandainya dalam soal kita masih di bawah syaitan, maka kalau dia kita bilang kepada Allah, nah itu apakah itu merupakan takut? Gimana? Jangan khawatir. Hadisnya, kalau merasa bingung sama syaitan, ada bulan syaitan, minta pertolongan kepada Allah. Kata Rasulullah, nah itu menurutnya itu harus kita minta dalam hati atau misalkan takut. Bisa dua-duanya. Boleh. Tapi ada disyaratkan juga kalau bila syaitan rajim itu bisa. Boleh dua. Baca Al-Qur'an. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Karena ada syariatnya. Baik itu di hati ataupun ini. Dan bisa juga itu kan ritual khusus. Bisa juga untuk meneruskan tadaburnya. Semakin untuk meneruskan mentamik atau mendalami tadaburnya, itu semakin jauh sebenarnya. Begitu. Tapi yang lebih baik memang kita bertawaf dengan penghayatan. Baik, tidak ada yang mau tanya? Kita selesaikan. Alhamdulillah kajian ini selesai sampai sini. Alhamdulillah. Besok kita mau ikut lagi? Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Sampai jumpa pekan depan insyaallah taala.